فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لتماشى فأتى سباقة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند أخي به حتى فرغ. Maksudnya kata Huzaifah, kata Abu Wa'il, dia berkata, adalah Abu Musa. Abu Musa biasanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia masyhur dengan punya Abu Musa. Adalah Abu Musa itu yashaddidu fil bawl, dia agak strict, agak keras dalam masalah buang air kecil. Dan dia rasa dia buang air kecil di dalam botol. Faya bodoh si karora. Ini satu ilmu untuk kita. Ada sahabat yang strik sangat buang yang kecil dalam botol. Dan dalilnya, semua ada dalil, sahabat buat semua ada dalil. Dan dia kata sesungguhnya Bani Israel, apabila seorang daripada mereka terkena air kencing di kulitnya atau di bajunya, maksudnya karabahu bimakalik, dia akan gunting apa tu, penggunting ya, yang penting baju ni kalau kita kena air kecil, sebab tak boleh cuci dan bersihkan seperti dalam syariat kita. Cara kita buat air kecil, air kecil yang kita buat segunting. Ada orang malas, imam orang buang air tu sampah. So, orang kaya kan, kita kaya tak, 2-3 kali air kecil malas dia terus sampah kan. Tapi boleh basuh kan? Boleh, kita boleh basuh. Kalau kita kena gunting, masalah besar kan? Cuma pakai paper saja. Tak ada macam rampik. Baik. Jadi itu Bani Israel, memang susah dalam syariat mereka. Jadi sebab itu Abu Musa Al-Ash'ari seolah berdalilkan dengan syariat itu, kita kalau apa ni, buatkan apa ni, bila kita buang air kecil kita hati-hati dengan kita buang air kecil kita dalam botol, lagi bagus lagi. Maknanya tak ada lah sangat. Bagi Israel lagi susah lagi. Maksudnya macam itu, kita buat gini untuk berhati-hati. Lalu kata Huzaifah, dia tahu pula hal demikian daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Berkata Huzaifah, la wazidtu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid. Aku amat suka, aku amat mengharapkan kalaulah sahabat kalian tidak berlaku keras dalam hal ini dengan kekerasan seperti ini. Siapa sahabat kalian? Iaitu Syarif Al-Sahab Sahibu Syarif Rasulullah SAW. Aku amat suka. Memang Nabi SAW pun tak buat, tak suruh macam itu. Amat bagus sekali syariat ini, sampaikan Rasulullah SAW tidak apa ni, tidak memerintahkan kita untuk gunting kain baju kita yang kena air apa ni, najis ini, ataupun suruh buang yang kecil dalam botol. Okay, baik tak suruh buat itu. Bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu, kata Huzaifah radhiyallahu an, kami dahulu pernah, aku dan Rasulullah SAW berjalan bersama-sama. Lalu Rasulullah SAW sampai ke satu tempat, satu apa ni, kawasan tembok berdinding. Lalu di belakang tembok, maka dia pun berdiri seperti seorang daripada kamu berdiri. Orang berdiri, tak ada diri style apa, berdiri biasa ya. Lalu dia pun buang air kecil. Fabalah Fantabal suminu, aku pun berjawab daripada dia. Malulah, ataupun dia akan dia sendiri. Tetapi dia menunjuk kepada aku, fajik tu, fa'asyara ilayya, dia suruh aku dekat. Fahum tu inda akibihi hadabah, aku pun berdiri di sisi kakinya yang di belakangkan dia, sampailah dia selesai. Bukan Nabi SAW berdiri bila dia berpada hajat kecil. Tak adalah susah-susah macam Bani Israel ataupun lakukan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Ini kita tahulah masing-masing ya, manusia ada yang ringan, ambil ringan aja pun ada. Ambil ringan sangat, yang sambil lewa sangat pun ada. Yang ada yang keras pun ada, manusia berbeza-beza. Jadi dalam hal ini, kita nak ambil yang ringan aja ke, kita nak ambil yang berat aja ke, kita nak ambil tengah-tengah aja ke? Sebabnya kita ambil yang mana? Yang Rasulullah SAW buat.

kemudian dikeluarkan dan dia membasuhnya. Maknanya kalau tak dikeluar, tak payah ni susah. Agama tak susah. Tak payah basuh sudah, tak ada eh. Wajib dibasuh, mesti basuh. Kemudian dia menyapu kepalanya. Lihat, dia menyapu kepalanya. Wa masaha ala khuffain. Kemudian dia menyapu dua khufnya. Kemudian dia salat untuk kami. Ini menjadi imam kepada kami. Kita kata ini adik-adik sahih, perawi-perawi ini semua bawa, semua sama. Ini yang tepat, insyaAllah. Bila kepala kita sah, sapu. Tak disebutkan solat apa kat sini. Tapi pada waktu malam, agak-agak solat apa? Ada tiga solat lah. Maghrib pun malam, isyak pun malam, subuh, subuh masih malam lagi. Agak-agak mana satu, siapa nak teka? Kalau tak ada lagi kat riwayat lain, kita baca. Kali tak jumpa, kita baca hari ini. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Zakariya an Amir, qala akhbarani Urwah bin Al-Mughirah an Abihi qala kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam zata laylatin fi Masir, fa qala li ama'aka ma, qultu na'am, fa nazala an rahilati famasha hatta tawarra fi sawadi al-layl, ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ini sekali dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW pada satu malam dalam perjalanan di Masjid, iaitu perjalanan safar, tak disebutkan kat sini ke mana. Lalu dia berkata kepada aku, adakah kau mempunyai air? Jawabku, ada. Lalu dia pun turun daripada untanya. Rahilah tu unta. Jadi lebih detail lagi tu lah. Tengah berjalan atas unta, jadi dia turun. Dia tanya dulu, Mughirah ada bawa air? Ada. Okey, mari kita turun. Kemudian dia pun berjalan sampailah dia hilang dalam kegelapan malam. Dalam kegelapan malam. Dia pergi agak jauh lah sampai orang tak nampak. Kemudian malam pula kegelap, memang tak nampak terus. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Lepas tak ajak, jauh-jauh. Bukan maknanya kalau ada toilet dekat, toilet jauh, kita ada jauh. Tak payah lah. Maknanya tempat orang tak boleh nak, tak boleh nampak. Okay, kemudian dia kembali. Nabi SAW kembali daripada patah hajatnya. Fa'amratu alaihi minal idawah. Aku memula menuangkan air daripada idawah-idawah bekas air. Dan kalau gunakan air aku tuang tu untuk membasuh wajahnya. Tak disebutkan tangannya dahulu. Padahal semuanya kisah yang sama. Ini semua istifah ataupun riwayat yang ringkas daripada perawi-perawi. Sebab tu kalau tengok satu riwayat tak komplit, kita kena read macam-macam riwayat. Itu yang dinamakan ilmu takhrij, keluarkan hadis daripada semua riwayat-riwayat yang ada. Nanti kita akan dapat gambaran yang lebih lengkap. Jadi dia basuh wajahnya dan dia sedang memakai jubah daripada sof. Sof tu adalah bulu, tak bulu kambing. Dia bulu biri-biri lah bulu. Jubah daripada bulu, bukan jubah macam ni. Ini jubah apa? Jubah daripada cotton. Itu pun ada juga. Sampai sekarang ada dan dulu pun ada. Tapi yang ni jubah daripada bulu. Kenapa pakai jubah daripada bulu? Mungkin macam sejuk lah. Kalau musim panas takkan nak pakai jubah daripada bulu. Tapi adakah maknanya sunnah pakai jubah yang daripada sof? Lepas tu kita jadi sofi. Yangnya kalau all the time Nabi SAW pakai jubah daripada sof, agaknya sunnah. Tapi ada kadang-kadang pakai jubah daripada sof saja. Kat Madinah pun pakai macam tu. Jawabnya tidak. Mustahil eh? Kita dapat Nabi SAW pakai baju daripada yang dihadiahkan oleh Raja Rom lah, daripada Yaman lah, dan macam-macam lagi. Jadi itu bukan sunnah Rasulullah SAW yang khusus. kita pakai apa yang sesuai yang kita perlukan. Itu asalnya pakaian. Pakaian ni ada dua fungsi. Siapa tahu? Yang pertama adalah untuk apa? Untuk aurat. Lagi satu untuk apa? Untuk perhiasan. Tapi untuk aurat tu satu. Sebenarnya ada satu selepas untuk aurat lah. Kita nak kira untuk aurat. Satu lagi apa dia? Untuk keadaan sejuk ataupun keadaan sejuk ataupun panas. Pakaian kita untuk suci ada sebut dalam Quran. Tapi pumul harla, yang pakaian untuk kamu tahan daripada daripada panas. Tapi yang pakaian yang untuk tahan, yang kamu bertahan daripada sejuk tak sebutkan pula dalam Quran. Tapi daripada yang pertama tu, tahan daripada panas, maknanya apa? Tahan daripada sejuk, tentu-tentu sekali. Kalau ada dua daripadanya, kalau panas kita pakai baju untuk tahan daripada panas, kita tak, bila panas kita buka baju, tengok panas macam mana lah. Cuma kalau panas tengah-tengah panas, matahari direct, oh tak pakai baju apa jadi? Hitam legam. Orang-orang yang kerja kat kebun semuanya pakai baju panjang-panjang. Oh, pakai dua lapis yang kadang. Tak ada nanti apa terbakar pulih. Rusak. Jadi untuk panas kita pakai, tentu sekali untuk sejuk lagi kita pakai pakaian. Ada pun tanda doa salah satu daripada ini. Kemudian yang ketiga tu, yang ketiga ataupun yang kedua tu adalah untuk apa? Untuk perhiasan. Itu ada macam-macam style lah. Cantik warna, design dan seterusnya. Tetapi ada lagi satu sebenarnya, pakaian. Tapi pakaian ni lebih baik lagi. Kalau tak ada pakaian ni, semua pakaian tak ada gunanya. Iaitu libas atau pakaian takwa. Walibas takwa zalika khair. Dan pakaian takwa Allah SWT itulah yang terbaik. Jadi seolah-olah kita pakainya takwa tu untuk fungsi-fungsi yang tadi tu, dan juga sebagai perhiasan. Takwa tu perhiasan untuk orang yang memakai. Bila tak ada je takwa, maka apa jadi? Dia macam telanjang atau dia macam jelek. Pakaian dia tak style, dia punya takwa tak ada, tak ada, tak jadi. Jadi dia boleh buat semua perkara-perkara, akhlak dia semua buruk. Ya, saya faham ya. Dalamnya contohnya firman Allah SWT, walibas taqwa zalika khair. Pakaian taqwa itulah khair. Jadi bukan pasal pakai sof ke, pakai koyak rabak, jahit ke dan sebagainya. Bukan. Itu bukan dia ya. Yang taqwa dalam hati yang penting. Okay. Apa yang berlaku? Nabi SAW pun keluarkan tangannya daripada bawah jubahnya, kemudian dia pun membasuh dua tangannya. Pemasahan dirahsihi, kemudian dia pun menyapu kepalanya, kemudian aku tunduk untuk aku tanggalkan dua kufnya. Yang logik dah sampai habis semuanya, dah sampai kakak kepala, last kali kaki. Kaki pula pakai kuf Al-Mughirah nak cabut kufnya. Tapi Nabi SAW kata, dahuma, tinggalkanlah dia, jangan tanggal wahai Mughirah. Kerana sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaannya suci. Kemudian Nabi SAW pun menyapu atasnya. Wa masaha alaihima, atas keduanya. Jadi ini lagi detail. Betul tak? Di bawah tu Al-Mughirah sampai kat bawah tu, dia nak cabut khuf Nabi SAW. Kenapa orangnya? Kalau kita nak bincang sikit, kenapa nak cabut khuf nak? Jadi ada dua kemungkinan tu lah. Satu, Al-Mughirah tak tahu boleh sapu atas kuf. Betul lah kemungkinan. Sebab tu dia nak tanggalkan. Ingatkan cuma boleh basuh ke sana. Ataupun dia tahu boleh sapu atas kuf, tapi dia tak tahu Nabi SAW bila masukkan atau pakai kuf tu, dia telah ada wuduk. Ini dia dalam keadaan suci. Mana yang agaknya lebih tepat? Ada ulama kata yang lebih tepat lagi adalah yang kedua. Al-Mughirah ni mustahil dia tak tahu boleh sapu atas kuf dan kata perkara yang masyhur. Cuma dia tidak tahu bahawa Nabi SAW apa ni dah masukkannya, dah pakai kufnya itu dalam keadaan bersuci. Walau bagaimanapun dua-dua tu kemungkinan. Yang penting Nabi SAW kata pada Al-Mughirah, jangan tanggalkan, tinggalkannya. Kerana sesungguhnya aku pakainya, dah pakainya dalam keadaan suci. Dan itu menguatkan pendapat kedua tadi. Sebab tinggalkan, kalaulah kuf itu tak boleh disapu, Tentu Nabi SAW kata apa? Tinggalkan Hurairah. Kau tak tahu tepuk tu boleh sapu. Maksudnya macam itu. Tapi kerana Nabi SAW kata tinggalkan, sebab aku dah pakainya dalam keadaan suci. Itu menjawab, itu menerangkan bahawa Hurairah tahu bahawa boleh sapu atas tepuk. Cuma mungkin dia tak tahu Nabi SAW dah pakai dalam keadaan suci. Kecil-kecil macam itu pun diterangkan oleh ulama. Itu kongsi apa yang saya ingat. Kemudian apa Nabi SAW buat? Nabi SAW sapu atas kedua belah pusnya. Dan dalam riwayat ini Nabi SAW sapu atasnya. Jadi bukan sapu bawahnya dan atasnya ke. Ini apa makna sapu atasnya? Macam mana nak sapu atasnya? Berapa kali nak sapu atasnya? Tak disebutkan. Jadi kalau orang kata tiga kali, awak kena tanya dia apa dalilnya tiga kali. Kalau orang buat sekali, nak tanya dalil tak? Kalau dia buat sekali, nak tanya ke tak tanya? Tanya? Tak payah tanya, kenapa tak payah tanya? Sebab dia sapu. Sapu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau ikut ulama dia ada dia punya usul dia, dia ada fundamental prinsip dia. Kenapa satu cukup? Kenapa tak payah dalil? Sebenarnya dia dalil sebab orang tengok lafaznya. Lafaznya masalah tu sapu. Sapu dalam bahasa apa? Yang kira kalau orang dah buat tu dia dah sapu. Sekali ya. Ni sekali dah dah sapu dalam bahasa. Demikian kita tak ada dalil lah ya sebab dia pada bahasa. Pentingnya bahasa Arab ni. Kemudian dia sapu atasnya. Sapu daripada hujung kaki ni. Kalau kaki, dari jari-jari kaki sampai kat sini, ataupun dari sini ke depan, mana satu? Ada sebutkan? Tak sebutkan. Jadi orang kata mesti dari sini sampai sini, dari sini sampai sini ke, pergi balik-pergi balik macam kepala gini ke? Kias ke? Awak tanya dia dalil apa? Kalau dia kata kias dengan kepala, mana boleh? Kepala-kepala lah, kaki-kaki. Sama. Jadi balik kepada bahasa apa style pun boleh asalnya. Dan patutnya tengok yang paling logik daripada bahasa lah. Asasnya maknanya ambil sekaligus. Tangan ada air pun sekaligus sapu. Sapu gini lagi senang daripada sapu gini. Sapu yang atas tu bukan depan ni. Alaihima atasnya. Belakang dah tentu tidak. Tepi pun kalau atas tak boleh kamu sekali. Kalau dah sekali mana yang boleh dapat? Tapi kalau ambil satu jari macam gini sapu atas, boleh tak? Tak boleh. Dua, tiga, dah. Dia dah cerita macam-macam. Ini yang kalau nak cerita kita tak nak layan lah. Kita tahu hadis cakap mata alaihima dengan tangan. Matahal dengan tangan sapu atas. Tapi mazhab saya ni kata lain. Salah gini, lepas tu gini. Satu kaki, satu. Dia kata mazhab saya ni kalau saya baca tu, yang kanan kat ujung jari-jari, yang kaki pun yang ni dekat ujung sini, lepas tu sapu gini. Jadi dulu dapat. Lepas tu sebelah pula gini dapat. Ada riwayat-riwayat tapi riwayatnya dhaif lah. Jadi yang penting ini saja yang ada. Yang penting tak ada riwayat yang sahih menerangkan tentang kaifiatnya, caranya nak sapu dan tentang berapa banyak nak sapu. Jadi balik kepada bahasa iaitu satu asas saja. Sekaligus. Melainkan dia tak boleh sapu sekaligus. Jadi dia sapu mana satu dulu. Dia nak kena sapu satu kaki. Tak ada berdekat, tak ada kanan macam biasa. Boleh. Kena ambil air baru. Biasa ni Nabi SAW ambil air baru untuk semuanya kan. Untuk kepala ni pun dia ambil air baru. Tak ada baca. Kita dah baca dulu. Itu yang paling bagus. Tapi kalau nama ada orang kata air mutamal tu pun kira air yang boleh pakai. Air yang apa tu, yang dah bilin-bilin daripada ni. Siapa baru balik? Siapa kepala? Ini nak pakai air terbalik boleh. Kalau ada lagi air. Kalau tak ada tak boleh. Kalau ada tak boleh. Kita last kali kita satu kepala. Sepatutnya dah tak ada lagi lah. Dia kena ambil lagi. Kenapa tak sapu bawah hof? Kan hof tu tempat kita jalan dan sebagainya. Kalau untuk logik ikutkan, sapu bawah lah, bawah yang kotor. Tapi Nabi SAW cuma sapu atas saja. Ini sebenarnya logiknya sapu atas dia bukan sapu bawah. Kenapa? logik pula terbalik. Logik siapa atas, orang bawah. Bawah tak payah satu. Yang kotor atas, bawah pula bersih. Yang tu bawah boleh bersih. Sebab bila kalau ada kotor, kamu jalan atas tanah, tanah tu membersih kan. Kotoran bawah, jadi bawah dah bersih, tak payah sapu. Tengok syariat tu sesuai dengan logik. Yang mungkin kotor yang abu-abu yang ke atas, yang tak kena tanah bawah, tak kena getik-getik. Jadi kita sapu atasnya. Faham Allah. Jadi syariat ni tepat dengan akal sebenarnya. Ini yang kalau kita boleh terangkan. Itu pun diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-din li ra'i, la kana asfala al-ka'bayni awla min makkah min a'lahuma." "La kana asfala al-ka'bayni awla bil makkah min a'lahuma." Kalaulah agama ni boleh digunakan akal saja, tentu sekali bawah kop itu lebih bagus, kita lebih patut disapu daripada atasnya. Tapi riwayat ini kata ulama tak kuat. Ada yang kata okey juga asal seperti Hajar rahimahullah ta'ala, tapi tak ada masalah sedikit. Kalau bagaimana pun yang penting itulah sunnahnya. Satu atas, dua kok. Dan dua yang terakhir daripada Mughirah bin Syu'bah, "Annahu wadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a wa mas'a 'ala khuffayhi faqala lahu faqala inni arqaltuhuma tahiratain." Bahawa Mughirah telah mewudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah fahamlah apa makna wudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tuangkan air je, bukan dia sapukan basuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta wuduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwuduk, tawadda, dan dia menyapu atas dua khufnya, dan dia berkata kepada Mughirah, "Sesungguhnya aku telah memasukkan yang memakai khuf ini dalam keadaan bersuci." Kemudian di sini pembahasan yang penting kat sini antaranya adalah siapa terkhuf dah tak ada masalah boleh. Tetapi yang terakhir ini dah banyak riwayat kita baca, last baru kita jumpa. Rupa-rupanya Nabi SAW kata apa? "Aku dah masuk cara pakai khuf ni dalam keadaan suci." Lepas tu dia sapu. Maknanya kalau belum, Mughirah akan teruskan menanggalkan khufnya. Ini kan tu syarat membolehkan kita sapu. Baik, suci ini ada dua makna tu lah. Satu suci daripada apa? Najis. Dah suci daripada najis, boleh sapu. Sebab kalau tak suci daripada najis, ada najis, kita sapu, macam mesti ke main kotor. Main kotor, kita sapu. Kalau basuh, iyalah, kita sapu. Itu menunjukkan mesti suci daripada najis. Kalau tidak, tak boleh sapu. Kasar. Tapi adakah maknanya juga, dan maknanya juga boleh makna suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas kecil. Dan dah habis wuduk semuanya komplit, dan kaki kanan, kaki kiri, pakai yang khuf tersebut, kemudian buang angin ke kadar hajat ke, kemudian kita sapu. Itu kemungkinan ke kedua. Ada khilaf tak masalah ni? Ada. Daud Az-Zahiri kata suci. Suci maknanya suci daripada najis. Itu asal dia dah. Jadi tak perlu nak berwuduk pakai khuf, lepas tu baru kita boleh sapu atas ni. Tapi pendapatnya amat lemah. Jumhur ulama lain mereka dan Zahiri kata mesti ada wudu, mesti ada wudu yang sempurna, dan ini berdalilkan dengan hadis-hadis lain. Dalam kitab-kitab lain ada sebutkan. Dan tadi kita tanya kisah ini berlaku di mana, tak jumpa sampai sekarang. Kemudian solat ni solat apa? Solat malam tapi solat apa? Jadi jawabnya adalah kisah ini berlaku dalam perjalanan Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Ini kita boleh dapat dari riwayat-riwayat lain. Dan peperangan Tabuk itu berlaku pada tahun 9 Hijrah. Lambat. Dengan tadi yang terakhir itu menunjukkan bahawa masak ni tasbuk-tasbuk ni tidak masuk. Ini adalah sunnah yang berterusan untuk orang yang pakai khuf lah. Jangan kita tak tahu pula benda ni sunnah. Kemudian solatnya adalah solat subuh bagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat ni. Ini untuk solat fajar. Solat fajar masih boleh dianggap sebagai solat solat malam lah, pasal waktu ni gelap malam.

tak batal wuduk. Itu yang lebih tepat. Yang ada ulama kata dah habis tempoh tak. Jadi menunjukkan apa ni pendapat itu lemah. Pendapat yang kuatlah kita boleh apa ni solat dan sebagainya dengan wuduk kita yang kaku tu, selagi mana kita tak batal wuduk. Yang diberikan tempoh adalah tempoh menyapunya sahaja. Jadi itu ringkasnya berkenaan dengan sapu atas dua poh. InsyaAllah kalau kita sampai lagi pada apa ni pelajaran ke datang tu, saya akan ceritakan yang berkaitan dengan poh, iaitu dengan yang menyapu serban, menyapu tudung, timar tu, tudung perempuan boleh sapu tak boleh, dan juga yang ada dendit dan sebagainya, sapu boleh tak boleh atau macam mana nak sapu. Jadi itu saja lah. Nah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lah yang di makan isu ya. Yang foto termasuk yang boot yang panjang kan dan juga stokin. Dulu boleh dilihat foto. Boot panjang. Kita ada boot. Boot pakaiannya di luar. Sudah kira kasut. Bukan foto. Ah, ha, bukan foto. Stokin bukan foto. Ah, ha, itu dia akan kita sampai lah, tak sempat lah kita ya, pasal stokin yang kita stokin sekarang ni kan. Ha, stokin putih, stokin sekolah ke, stokin kerja yang cantik-cantik tu kan, yang belam-belam ke tak ada belam, boleh tak sapu atas ni. Tapi asal sekarang hukum kita dah tahu, kalau dia daripada kulit, garanti boleh. Boleh ya? Ha, kadang yang kita tak tahu boleh ke tak boleh, kalau pakai stokin boleh ke tak boleh. Sebab khuf memang ada makna khusus. Stokin bukan stokin. Stokin bukan khuf. Khuf bukan stokin. Yang sekarang kita cerita Nabi SAW sapu semua atas khuf. Tak ada cerita sapu atas stokin. Kalau boot, nah, boot sekarang kata kulit ataupun yang tutup apa ni, tutup buku lali, dia punya maknanya macam khuf. Bahkan dia lebih hebat lagi daripada khuf. Betul tak? Lagi kuat daripada khuf, lagi tutup. Jadi sepatutnya lagi boh, lagi boleh sapu. Buat amin ke, buat apa ke, buat kerja, lagi boleh kita tak kita sapu. Kalau kata kasut, jadi kasut sekarang ni tak tutup buku lagi. Kasut pun dalam bahasa Arab bukan kof. Kasut, kasut. Tapi kalau kasut, dia dalam macam kof dan lebih lagi, lagi boleh. Ya, boleh tutup buku lagi, dia macam buat lah. Boleh kita dapat kasut. Tak ada. Ha, sekarang masalah stokin jawrab ada hadisnya, tapi jawrab zaman dulu dengan jawrab stokin zaman sekarang ada sama dia ke beza? Buat sikit je lah, masa tak cukup sebenarnya. Stokin yang kita pakai sekarang ni tak pernah wujud zaman dulu. Sekarang dipanggil syurab, dia tak panggil jawrab. Sekarang kita lagi dipanggil syurab, bukan jawrab. Jawrab lain, jawrab kita dah katakan dia pakai dalam atas kuf. Eh, tebal. Nah, sekarang kita pakai titik. Jadi boleh ke tak boleh? Dalam hal ini nanti kalau kita terangkan, patutnya kita berhati-hati. Kalau stokin kita titik, tak macam stokin zaman sahabat yang bangsa kalau kita sapu pun habis air dia semua. Sapu je belum basuh lagi, sapu habis saja semuanya. Buat basah je lepas tu bau pun. Baik, jangan sapu. Baik, dibuka betul. Kalau dia tebal, okey. Tapi patutnya macam itu. Walaupun ada ulama kata tu, kata dulu. Sebab dia bukan sama dengan yang dahulu. Kalau sama, okey. Dan stokin ni, dah termasuk sekali, stokin ni ada dua macam. Satu, dalam dia bulu, luar dia kulit. Lagi satu jenis stokin, semuanya bulu daripada kain lah. Kain bukan bulu. Jadi bila dalam hadis-hadis kata boleh sapu atas jawrab ni, stokin ni, ulama kata dia masuk pada yang mana? Yang kulit. Sebab dia macam kuf. Luar dia kulit. Orang tak masukkan yang macam sekarang ni. Okay. Air yang bekas tu, bila jatuh dekat dalam toilet kan, lantai kan, lantai batu Kira lagi, kira lagi-lagi kita apa ni rasa basah. Kalau tak rasa basah kita nampak titik-titik. Itu najis lah, mesti nak dengan basuh. Sebab tu tadi ulama letakkan syarat, boleh kencing berdiri, tapi dengan syarat tak apa tempian. Kalau tempian tak boleh, kena basuh. Jadi kita kena pastikan tak ada kekhawatiran apa ni itu tempian. Bahkan yang kata berdiri, ada orang kencing nyangkung pun tempian. Kalau tempat dia tak apa, tak ada slope. Ha? Air. Waktu air. Kita cek, Bu. Kita cek, Bu. Air. Kita pakai air yang bilis tu. Air kita, air bersih? Air. Air yang pakai untuk air tu tempias tak apa-apa. Walaupun dah... Tapi kalau air tu tempias, kena dekat air tempat, lubang air kecil tempias kat kita, nanti dah cakap tu penyambung, kotor lah. Dia menajiskan. Pastikan jangan ada tempias. Kalau kita lalu kalau kita tahu ada tempat dia tak ada apa-apa tu, kita pergi batuk kaki kita tu betul kita keluar daripada bilik air. Nampak ni masa tak mengizinkan. Bab ni panjang tu lah ni eh. Kita sambung pada undang datang insyaAllah ta'ala. Ada pengumuman ya? Anak. So kita berhenti dulu dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdika kadalla ila ila tasbihat wa tawakkalu ilayk. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan keadaan menyambutlah Ramadan 1 September. Jadi untuk tahun ini kita pengajian yang akhir untuk pengajian ini bagi kelas murad itu pada 18 Ogos dan kita akan buka rumah ini pada 20 Oktober. Dan juga untuk Ustaz Ratu lah, InsyaAllah saya akan bincang dengan dia hari kami. Mencarangkan 21 Ogos. Kita buka kembali pada 23 Oktober insyaAllah. Jadi tolong beritahu kepada teman-teman dia, saudara-saudara yang tidak hadir, tolong beritahu kepada mereka. Itulah punya jadual untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.